alaihi wasallam la yashqatanna ahadukum ba'iman wa Rawahul Bukhari. Malik. Mana Jo? Hah? Randy udah selesai Ren ya? Apa nanti Ren? Ren. Kalau selesai hafalan hadis, ceramah singkat aja. Tausiah. Ayo, mana dengerin sambil mencoba nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saya akan membacakan hadis yang berkaitan Wajah saudaramu bernilai. Siapa lagi yang mau ceramah? Yang sudah selesai? Antum sudah selesai? Berapa lagi? Antum? Siapa lagi Ami Adi? Mana Ami Adi? Siapa lagi habis Randy? Sudah? Oh iya, nanti lagi ya. Minggu berikutnya ya. Insyaallah ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah, setelah kita mengetahui betapa besarnya perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama ini, kita akan terus melanjutkan kisahnya sebagaimana disebutkan di sini di dalam kitab Sirah Ibnu Hisyam. Kita telah lewati pada beberapa pertemuan yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyengaja untuk mendatangi masing-masing kabilah di musim haji. Ketika mereka hendak melakukan haji atau umrah, didatangilah kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Diperkenalkanlah Islam, ditawarkanlah siapa yang mau menolong itu. Dan hasilnya banyak dari mereka yang tidak mengikuti Rasulullah SAW. Falamma aradallahu azza wa jalla izhara dinihi wa i'zaza nabiyihi sallallahu alaihi wasallam wa injaza maw'idihi lahu kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mawsim alladhi laqiyahu fihi an-nafar min al-ansar. Terjadilah apa yang terjadi, yakni awal mula masuk Islamnya kaum Ansar. Kaum Ansar yang dimaksud dengan kaum Ansar di sini adalah penduduk Madinah. Awal mula Islamnya penduduk Madinah. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang yang berhaji atau umroh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk menampakkan agamanya, memuliakan nabinya, menunaikan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pasti akan dimenangkan, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim yang seperti biasanya beliau lakukan. Beliau bertemu dengan sekumpulan orang dari Ansar. Sekumpulan orang dari Ansar. Ansar yang dimaksud adalah Madinah. Penduduk Madinah. Kenapa dikatakan Ansar? Asal katanya dari Nasara yang suruh. Artinya menolong. Mereka dikatakan Ansar karena mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat yang ke-74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Walladzina awau wa nasaru. Dan mereka yang menyiapkan tempat untuk kaum muhajirin. Wa nasaru, dan menolong. Nah, ini dari nasaru. Nasara yang suruh. Nasran artinya menolong. Ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka itu adalah kaum mukminin yang sebenarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Ini kenapa mereka dikatakan kaum Ansar? Karena mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan tempat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nabi berjumpa dengan sekumpulan orang di Madinah, dari Madinah melakukan haji. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arada nafsahu ala qabailil Arab. Beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab. Siapa yang hendak membela beliau, inilah ajaran yang dibawa oleh beliau dan seterusnya sebagaimana yang telah lalu kita lewati dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kama kana yasna'u fi kulli mausim, sebagaimana yang beliau lakukan di setiap musimnya. Fa bainama huwa 'indal Aqabah, pernah pada suatu hari ketika beliau berada di Aqabah. Aqabah itu maudhi'un baina Mina wa Makkah, suatu tempat yang letaknya di antara Mina dan Mekah. Bainahuma wa baina Makkah nahu milin. Antara Aqabah bainaha, antara Aqabah dan Mekah itu jaraknya sekitar 2 mil. Dan di sanalah jemaah haji melemparkan jumroh Aqabah. Ketika beliau berada di Aqabah, laqiya rahtan minal Khazraj. Beliau menjumpai sekumpulan orang dari suku Khazraj. Khazraj ini suku dari Madinah. Aus Khazraj. Ini suku yang senantiasa berselisih sebelum datangnya Islam. Selalu berselisih, bertikai. Bahkan sampai na'udzubillah terjadi pertumpahan darah sebelum datangnya Islam. Mereka berada di Madinah. Sekumpulan dari suku Khazraj datang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aradallahu fi khairan, Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Lamma laqiyahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum man antum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa kalian?" Karena mereka baru datang dari Madinah ke Mekah ingin menunaikan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukimnya di mana? Rasulullah tinggalnya di mana? Di Mekah apa di Madinah? Sini. Madinah. Hah? Mekah. Hatiin. Kenapa? Karena rumahnya di situ. Karena belum ada hijrah, ya. Belum ada hijrah, masih di Mekah. Rasulullah mukimnya di Mekah. Sedangkan Khazraj ini dari Madinah. Wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man antum? Siapa kalian?" Kalau mereka menjawab, "Nafarun minal Khazraj." Kami sekumpulan kaum dari suku Khazraj. Qala amin mawali Yahud, apakah kalian yang berdampingan dengan orang-orang Yahudi? Qalu na'am, mereka menjawab iya. Orang-orang Yahudi di Madinah mukimnya. Saat itu di Mekah belum ada orang Yahudi. Tidak ada Yahudi di Mekah. Yahudi tinggalnya di Madinah. Jadi orang Madinah itu lebih tahu duluan tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Ahlul Kitab. Mereka punya kitab, punya ilmu. Nanti akan datang Rasul di akhir zaman. Jadi orang-orang Madinah sudah tahu duluan. Orang Mekah belum tahu. Makanya dakwah Rasulullah SAW selalu ditolak oleh orang-orang musyrikin Mekah. Sedangkan orang-orang musyrikin yang ada di Madinah, mereka sering diberitahu oleh orang-orang Yahudi bahwa nanti akan datang Rasul, inilah zamannya di akhir zaman. Mereka sudah tahu, sudah sering mendengar orang-orang Madinah itu. Rasulullah SAW bertanya, amin mawali Yahud, apakah kalian suku yang berdampingan dengan orang-orang Yahudi, tinggalnya berdekatan dengan orang-orang Yahudi? Qalu na'am, iya, kata mereka. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa beliau mengambil kesempatan ini. Beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk hal yang sia-sia. Beliau gunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Jadi bukan sekedar berkenalan, tapi ada dakwah di sana. Ada dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala tajlisun ukallimukum?" Maukah kalian duduk dulu? Aku akan berbicara kepada kalian. Lalu bala, mereka menjawab, tentu kami mau. Iya, kami akan duduk bersama. Fajala subahu, mereka pun duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahum ilallahi azza wa jal. Beliau mengajak mereka kepada Allah. Mendakwahi mereka kepada Allah. Mendakwahi Islam kepada mereka. Wa'aradu alaihim al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada mereka agama Islam. Demikianlah agama Islam yang mengajak kepada kebaikan, agama Islam dan seterusnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Wa tala alaihimul Qur'ana, beliau membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Wa kana mimma sana'allahu lahum bihi fil Islam, dan yang Allah perbuat kepada mereka dalam Islam ini, ya, ini semua takdir Allah. Allah mentakdirkan hal ini kepada kaum Ansar, kaum Madinah. Anna Yahud kanu ma'hum fi biladihim. Ini yang menjadi penyebab Allah berikan hidayah kepada mereka. Apa penyebabnya? Orang-orang Yahudi mukim bersama mereka di negeri mereka. Ada orang Yahudi, jadi mereka tidak asing mendengar kalimat Nabi, kalimat Rasul, tidak asing bagi mereka. Wa kanu ahla kitabin wa ilmin. Orang Yahudi itu ahlul kitab. Mereka berilmu. Orang Yahudi itu punya ilmu. Ilmu yang mereka ketahui dari kitab yang mereka pelajari. Bahwa akan turun Nabi di akhir zaman. Sifatnya begini, begini, begini. Wa kanu hum ahla syirkin wa ashaba awthanin. Sedangkan para sahabat yang di Madinah, sebelum mereka masuk Islam, mereka ahlus syirik. Mereka kaum musyrikin. Mereka penyembah berhala. Wa kanu qad ghazawu hum bi biladihim. Dan mereka bertikai sama orang-orang Yahudi. Sering berperang. Terjadi peperangan, terjadi pertikaian, terjadi perselisihan dengan orang-orang Yahudi. Kaum musyrikin yang ada di Madinah. Orang-orang Yahudi itu kalau bertikai dengan musyrikin yang ada di Madinah, mereka selalu mengancam. Selalu mengancam dari mulut mereka. Fakanu idza kana bainahum syai', apabila di antara mereka ada sesuatu, qalu lahum, mereka berkata kepada kaum musyrikin yang ada di Madinah, inna nabiyan mab'udzun al-an qad awalla zamanuhu. Sesungguhnya nanti, hari ini, sekarang ini, akan ada Nabi yang diutus. Inilah zamannya, inilah waktunya. Nattabi'uhu, kami akan mengikuti Nabi itu. Kami akan mengikuti Nabi tersebut. Fanaktulukum ma'ahu qatla adin wa iram. Kalau kami sudah bersama Nabi itu, kami akan memerangi kalian. Kami akan membantai kalian bersama Nabi itu nanti. Sebagaimana kaum Ad diperangi. Sebagaimana kaum Ad diperangi. Ya, kaum Iram diperangi. Masya Allah. Percaya diri sekali mereka, kaum Yahudi. Bahwa Nabi yang turun di akhir zaman itu dari mereka. Dari mereka. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenali Nabi itu, mengenali sifat-sifatnya, ya mengenali sifat-sifatnya semuanya. Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka, tahu betul. Makanya mereka percaya diri, benar-benar percaya diri. Nabi itu datang dari kita. Nanti kalau Nabi itu datang, kalian akan kami perangi. Ternyata Nabinya bukan dari mereka. Nabinya dari keturunan Ismail. Bukan dari keturunan Ishak. Bukan dari bangsa Israel. Dari Ismail. Dari Quraisy. Nah, akhirnya mereka kafir. Kufur. Mengingkari. Ini mereka. Mereka, Masya Allah. Betul-betul percaya diri bahwa Nabi itu dari mereka. Dan kaum musyrikin yang ada di Madinah ini akan diperang. Itu selalu yang dikeluarkan dari lisan mereka ketika bertikai dengan orang-orang musyrikin yang ada di Madinah. Falamma kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika nafar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sekelompok dari Madinah tadi, wada'ahum ilallah, dan mengajak mereka ke jalan Allah. Qala ba'duhum li ba'd, sebagian mereka dengan sebagian yang lain berkata, ta'allamu, ketahuilah, pelajarilah, wallahi demi Allah, innahu lan nabi, sungguh dia itu nabi, alladzi tawa'adakum yahud, yang orang Yahudi itu selalu mengancam kita, wala yasbiqannakum ilaihi, jangan sampai mereka mendahului kita. Ini dia nabinya, ayo kita beriman. Masya Allah, cepat mereka dalam menyambut ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa pikir panjang. Jangan sampai kita didahului oleh si Yahudi itu, dari orang-orang Yahudi. Ayo kita duluan, kita sudah kenal dengan Nabi ini, kita duluan, kita beriman kepada Nabi itu. Fa'ajabu, mereka beriman, menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fima da'ahum ilaih bi'an saddaku, mereka membenarkan, wa qabilu, menerima, ma'aradu alaihim minal Islam, apa yang diajarkan, apa yang ditawarkan oleh Nabi SAW berupa Islam. Inna qattarakna qawmana, lalu mereka berkata, wa qalu, mereka berkata kepada Nabi SAW, inna qattarakna qawmana, sesungguhnya kami di sini, di Madinah ini, bukan di Madinah, yang di Mekah, dari Madinah, kami meninggalkan kaum kami. Wala kauma bainahum minal adawati wasyar ma bainahum, kaum kami itu selalu berselisih, selalu bertikai, selalu bermusuhan. Ya, ini suku Aus dan Khazraj. Dua suku itu bermusuhan. Fa'asa an yajma'ahumullahu bika. Kami berharap semoga Allah mengumpulkan kami semua dengan sebab engkau, sehingga kami tidak berselisih lagi. Fasanaddam 'alaihim wa nad'uhum ila amrika. Sekarang kami mau pulang. Mau pulang ke Madinah. Mau pulang ke kaum kami. Kami akan mengajak mereka kepada perintahmu. Apa yang kau perintahkan, kami akan dakwahi kepada mereka. Wa na'ridu 'alaihim allazi ajabnaka ilaih, dan akan kami tawarkan apa yang telah kami sambut, apa yang telah kami terima dari min hadzal din, dari agama ini. Fa in yajma'humullah 'alaika fala rajula azza minka. Kalau Allah satukan hati kami, maka tidak ada orang yang lebih mulia darimu. Masya Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Ali Imran, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara disebabkan kenikmatan dari Allah. Yang sebelum itu terjadi sekian banyak perselisih. Dengan adanya Rasulullah SAW, mereka jadi bersatu. Sekian lama mereka berselisih, bertikai. Dengan datangnya syariat Islam, mereka menjadi bersatu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara. Yang sebelum itu, kalian berada di jurang. Kemudian datang Islam, sehingga kalian menjadi bersaudara. Tuman sarafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, raji'ina ila biladihim waqad amanu wa saddaqu. Kemudian mereka berpaling dari Rasulullah SAW, pulang lagi ke Madinah. Mereka kembali ke negeri mereka. Mereka dalam keadaan sudah beriman, membenarkan ajaran Nabi SAW. Wahum fima dzukiroli sittatun nafar minal khazraj. Sebagaimana yang aku tahu, disebutkan di sini, jumlah mereka ada 6 ketika itu. Falamma qadimul madinata ila qawmihim. Ketika mereka tiba di Madinah, mereka tiba pada kaum mereka, dzakaru lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebut-nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 6 tadi mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ajarannya demikian, betapa bagusnya, maka terimalah. Wada'uhum ilal Islam, mengajak kaumnya kepada Islam. hatta fasha fihi walhamdulillah, diterima Islam sehingga menyebar di Madinah. Masya Allah, menyebar di Madinah agama Islam. Falam tabqa darun min duril ansar illa wa fiha dzikrun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada, tidaklah menetap satu rumah pun dari rumah-rumah kaum Ansar, melainkan di rumah itu disebut-sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Tersebar Islam di Madinah. Dalam keadaan beliau masih di Mekah. Di Madinah sudah tersebar. Hatta idza kana al-'am al-muqbil wa fal mausim min al-ansar 12 rajulan. Sampai mereka menemui musim haji di tahun berikutnya, mereka berniat untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu jumlah mereka ada 12 orang yang ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqauhu bil Aqabah. Mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa di Aqabah. Wa hiyal Aqabatul Ula. Ini nanti akan terjadi baiat antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat, ya. Mereka berjanji ingin mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membaiat, mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya ini Baiatul Aqabatul Ula, Baiatul Aqabah yang pertama. Kenapa dikatakan Al-Aqabah? Karena bertempat di Aqabah. Yang pertama, iya, nanti ada yang kedua. Fabayau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa. Mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana baiatnya para wanita. Apa yang dimaksud dengan bai'atun nisa? Baiatnya para wanita disebut bai'atun nisa karena tidak ada di dalamnya harb. Tidak ada perang. Kalau tidak ada perang itu namanya bai'atun nisa. Baiat perempuan, baiat kaum wanita. Beda kalau baiat-baiat yang di sana ada peperangan. Bukan baiatun nisa namanya. Ini namanya baiatun nisa, baiat pertama yang tidak ada peperangan di situ. Dan isi baiat sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billah. Isi baiatnya agar mereka tidak mensekutukan Allah syai'a dengan sesuatu apapun. Wala yasrikna, agar mereka tidak mencuri. Wala yaznin, agar mereka tidak berzina. Wala yaktulna auladahun, agar mereka tidak membunuh anak mereka. Ini kebiasaan jahiliyah ini, suka membunuh anak ini. Kalau anak itu tidak sesuai dengan harapan mereka, bukan laki-laki, dikubur hidup-hidup. Oleh karena itu Allah katakan wa ilal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ketika nanti mereka ditanya, bayi yang dikubur hidup-hidup itu nanti di hari kiamat ditanya, atas dasar apa, dosa apa kok mereka dikubur hidup-hidup, kok mereka dibunuh. Ini kebiasaan mereka. Maka Nabi SAW berbaiat agar mereka tidak melakukan ini, karena ini kebiasaan kaum jahiliyah. Ini baiatnya. Wala yaktulna auladahun, jangan membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bibuhtani yaftarinah baina aidihin wa arjulihin, agar mereka tidak datang dengan kedustaan-kedustaan yang mereka buat-buat di hadapan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan agar mereka tidak bermaksiat kepada engkau wahai Muhammad dalam kebaikan. Fabayyihunna, maka baiatlah mereka. Wastaghfir lahunallah, dan mohonkanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Ini isi baiatnya. Di dalam surah Al-Mumtahanah. Ayatnya saya enggak tahu ayat berapa ini. Yang jelas carilah surah Al-Mumtahanah ayat pertama sampai terakhir, nanti ketemu. Wa dzalika qabla an tufrada 'alaihimul harb. Baiat ini terjadi sebelum diwajibkan, difardukan kepada mereka peperangan. Yang berbaiat itu adalah di antara mereka As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Rafi' bin Malik. Ubadah bin As-Samit. Abul Haytham bin At-Tayhan. Empat ya. Ini di antara mereka. Ubadah bin Samit, salah seorang dari yang berbaiat itu berkata, kuntu fiman hadaral akobatal ula. Aku termasuk yang hadir di baiat akobah yang pertama. Wa kunna 12 rajulan. Jumlah kami adalah 12. Fabayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baiatin nisa. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana baiatnya kaum wanita. Karena tidak ada perang di situ. Jadi dinamakan baiatun nisa. Wa dzalika qabla an tufrata al-harb. Yang demikian itu terjadi sebelum ada kewajiban berperang. Apa isi baiatnya? Alla nusyrika billahi syai'a. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala nasrik, tidak mencuri. Wala nazni, tidak berzina. Wala naqtul auladana, tidak membunuh anak-anak kami. Wala na'ti bibutani naftari baina aidina wa arjulina. Kami tidak datang dengan kedustaan yang diperbuat oleh kami di hadapan tangan dan kaki-kaki kami. Kami tidak akan membuat-buat kedustaan. Wala na'sihi fi ma'ruf. Kami tidak akan bermaksiat kepada Rasulullah SAW dalam perkara kebaikan. Kami tidak akan durhaka kepada beliau. Fa in wufitum falakumul jannah. Kalau kalian penuhi ya, fa in wafaitum, kalau kalian penuhi baiat ini, kalian tunaikan, kalian masuk surga. Wa in rasyitum min dzalika syai'an fa amarakumullahu azza wa jal in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara fa amrukum ilallahi azza wa jal in syaa'a 'adzaba wa in syaa'a ghafara. Kalau kalian tidak mentaati, maka urusan kalian kembali kepada Allah. Jikalau Allah ingin, Allah azab kalian. Jikalau Allah ingin, Allah ampuni kalian. Ibnu Ishaq berkata, falamman sarafa anhul qawm, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf. Ketika mereka sudah pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair. Wa amarahu an yuqri'ahum al-Qur'an wa yu'allimuhum al-Islam. Ini utusan pertama. Utusan pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair, datang ke Madinah mengajarkan mereka Al-Qur'an, mengajarkan mereka Islam, yufaqihuhum fid-din, memahamkan mereka ilmu agama. Fakana yusamma al-Muqri' bil Madinah, digelari Mus'ab bin Umair al-Muqri' bil Madinah. Ini nama gelarnya, al-Muqri' bil Madinah, yang membacakan Al-Qur'an, yang mengajari mereka ilmu agama di Madinah. Kana yusalli bihim, beliau pun mengimami mereka. Wa dzalika anal Aus wal Khazraj, kenapa kok beliau yang mengimami, kok bukan dari penduduk asli? Karena suku Aus dan Khazraj ini kariha ba'dhum an ya'ummahu ba'd. Mereka tidak suka kalau sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang jadi imam. Kalau Aus yang jadi imam, dari suku Khazraj tidak suka. Kalau Khazraj yang jadi imam, dari suku Aus tidak suka. Ya, karena masih awal berusaha menyatukan, maka jalan tengahnya siapa yang jadi imam? Mus'ab bin Umair, utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari fitnah tadi. Ini baiatul aqabah yang pertama. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke baiatul aqabah yang kedua. Ya, masyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.